Ntar cerminannya lagi di aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hanafi na'azakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan ringkas tentang masalah manasik. Tadi saya sebutkan barakallahu fikum persyaratan-persyaratan wajibnya haji. Sekarang kita masuk pada pembahasan rukun-rukun haji dan umrah. Rukun yang pertama, ini rukun yang berlaku untuk haji dan umrah sekaligus. Ialah al-ihram. Ihram. Maksud daripada ihram ikhwan ialah qasdud dukhuli fil haji awil umrah aw kilayhima ma'an. Niat maksud untuk masuk pada manasik haji atau umrah atau kedua-duanya sekaligus. Dan dipersyaratkan harus dengan niat. Itu yang namanya ihram. Yang namanya ihram ialah ketika antum ini mau berniat untuk haji atau berniat untuk umrah atau berniat haji dan umrah. Persyaratannya barakatikum, ihram haji atau ihram umrah ini harus dilakukan di miqat. Miqat itu ada dua macam. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani itu maksudnya waktu-waktu disyariatkannya haji. Miqat zamani ini meliputi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Untuk Dzulhijjah ada yang mengatakan sampai 10 Dzulhijjah, ada yang mengatakan sampai akhir Dzulhijjah. Pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ialah sampai akhir Dzulhijjah. Itu miqat zamani. Maknanya barakallahu fikum, orang itu bisa meniatkan dan bisa berihram haji, ini haji nih ya, yang miqat zamani, haji pada bulan-bulan tersebut dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini untuk haji. Adapun untuk umrah tidak ada miqat zamani. Untuk umrah tidak ada miqat zamani. Sebab umroh bisa dikerjakan kapanpun, baik Syawal atau Dzulqa'dah atau bersama dengan haji atau di luar itu. Kalian paham ya? Kalau haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga kalau ada orang yang niat haji di luar bulan-bulan tadi, maka tidak sah. Adapun miqat yang kedua ialah miqat makani, tempat untuk ihram. Yang makani ini barakallahu fikum ada lima. Yang pertama Dzulhulaifah, yang sekarang disebut dengan Abyar Ali. Ini miqatnya Ahlul Madinah, miqatnya orang-orang Madinah atau orang-orang selain Madinah yang datang via Madinah. Yang datang via Madinah. Paham ya? Dzulhulaifah atau Abyar Ali. Yang kedua ialah Juhfah. Juhfah itu nama desa. Dulu namanya desa Juhfah. Ini jalan yang biasa dilalui oleh ahlu Syam, orang-orang Syam ke Mekah. Ke Mekah ya. Sehingga ini merupakan miqatnya orang Syam dan orang Mesir. Serta orang-orang yang datang ke Mekah via Juhfah. Kalau sekarang Juhfah ini sudah hancur, sudah binasa. Dan orang-orang Syam menandainya dengan sebuah desa namanya Rabir. Namanya Rabir, Ra, Alif, Ba, Ghain, Rabir. Yang ketiga ialah Yalamlam. Yalamlam itu Ikhwan nama gunung. Ada yang mengatakan nama tempat yang dilalui oleh orang-orang Yaman menuju ke Mekah. Sekarang disebut dengan nama Sa'diyah. Sebuah tempat yang namanya Sa'diyah. Ini miqatnya orang-orang Yaman dan orang-orang yang berangkat ke Mekah via Yaman. Paham ya? Yang via Yaman, yang melewati Yaman. Ini di Yalamlam. Yang keempat ialah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Ini sebuah jabal, sebuah gunung. Tamam. Tempat yang dilalui oleh orang-orang Najd. Orang-orang Najd menuju ke Mekah. Sekarang disebut dengan Sail. Namanya disebut dengan Sail atau Sail Kabir. Ini miqatnya orang-orang Najd dan orang-orang yang ke Mekah via Najd. Yang kelima ialah Zatu Irqin. Zatu Irqin ini miqatnya orang-orang Irak. Paham ya? Zatu Irqin ini miqatnya orang-orang Irak atau orang-orang yang ke Mekah dengan jalurnya Irak. Ini menggunakan Zatu Irqin. Poin pertama sampai poin yang keempat ini disebutkan dalam hadis. Poin yang kelima ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba dan kemudian disepakati oleh para ulama yang selain. Miqat lima, Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manazil dan Zatu Irqin. Barakallahu fikum. Maka miqat itu dari sini. Harus melalui satu dari lima miqat makan dari apa. Adapun orang-orang yang tempat tinggalnya itu di luar lima miqat tadi. Lima miqat tadi ya kan. Misalkan dia tinggal di Mekah. Kalau untuk ihram haji, orang-orang Mekah dari rumahnya masing-masing. Tetapi kalau untuk ihram umrah, mereka harus keluar ke hil. Keluar ke hil untuk ihram umrah. Hil ke tempat yang halal. Biasanya mereka menuju ke Tan'im. Paham ini? Soalnya lagi ya, untuk orang-orang Mekah, kalau untuk ihram haji, miqat makani mereka dari rumahnya masing-masing yang di Mekah itu. Kalau untuk ihram umrah, dia kepingin umrah, harus keluar ke hil, ke tempat yang halal. Biasanya Tan'im. Dari sana mereka ihram, kemudian masuk ke kota Mekah. Barakallahu fiik. Ini namanya miqat zamani dan miqat makani. Khusus untuk umrah, saya ingatkan kepada ikhwan, tidak ada miqat zamani. Paham ya? Semua waktu boleh umrah. Untuk miqat makani ada. Ini untuk haji, untuk umrah. Tetap menggunakan miqat makani. Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qandil Manazil, Ghadir Irqin. Khusus untuk ahlu Mekah, orang-orang Mekah, kalau ihram umrah harus keluar ke hil, tempat yang halal, Tan'im biasanya ikhwan, dari situlah mereka berihram umrah. Bisa disamai ikhwan ya? Paham misalnya ya? Barakallahu fikum. Hadha waduhun insyaAllah. Sekarang apa hukumnya ada orang yang melampaui miqat makani dengan tanpa ihram? Apa hukumnya orang-orang yang melewati miqat makani dengan tanpa ihram? Ini dua keadaan. Ini dua keadaan ya, Pak. Keadaan yang pertama ialah dia datang ke kota Mekah tidak dalam rangka untuk haji atau umrah. Misalkan dia melewati Yalamlam, atau dia melewati Dzulhulaifah, atau dia melewati Juhfah, atau melewati Qandil Manazil, atau Zatu Irqin, menuju ke Mekah. Dia ke Mekah itu bukan dalam rangka haji atau umrah. Maka tidak ada masalah. Dia lewati dengan tanpa ihram. Paham ya? Keadaan yang kedua, barakalakum, dia melewatinya itu dalam keadaan punya niat haji atau umrah. Melewati miqat dalam keadaan punya niat haji atau umrah. Kelewatan ya Pak. Maka barakalakum, orang yang semacam ini yalzamuhu ayyarji'a ilaih, harus kembali ke miqat makani. Sebab dia telah meninggalkan kewajiban manasik. Harus kembali. Kembali, baru dia ihram dari miqat tersebut. Kalau seandainya dia tidak mampu, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah orang yang tidak mampu tadi, tidak mampu balik ke miqat makari tadi itu, terkena fidyah atau tidak? Membayar dam atau tidak? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan inda ahlil ilmi alaihi fidyatu damin yadhbahuhu fi Makkah. Menurut para ulama, dia terkena fidyah dam. Terkena fidyah dam yang disembelih di Mekah dan dibagikan untuk fakir miskin kota Mekah. Barakallahu fikum. Sehingga diupayakan nyampe. Diupayakan pas ihram di miqat. Para kelas itu. Maka karantina azakumullah, solusinya bagi mereka-mereka yang kepingin haji atau umrah dan tidak mungkin ihram di miqat dikarenakan di pesawat atau semisalnya, maka dia bisa menggunakan ihram, dia bisa berihram ketika di kendaraan, ketika di pesawat ya kan. Para kelas itu mandinya bisa sebelum berangkat, mandi-mandi segala macam. Tamam, nanti begitu mendekati miqat, dia berganti dengan baju ihram dan berihlal, menyatakan niatnya untuk apa. Kalau haji, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau haji dan umrah sekaligus, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Nah, misalnya, pakai ikhwannya di pesawat. Barakallahu fikum. Itu solusinya ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang nanti na'azakumullah, terkait dengan masalah ihram ini, tamam, ada tiga macam untuk haji. Ada tiga macam. Ada ihram tamattu, ada ihram qiran, ada ihram ifrad. Artinya haji, tamattu, haji, qiran, haji, ifrad. Yang paling gampang, tamattu. Yang paling afdal, tamattu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib tamattu. Lalu jumhur mengatakan afdal tamattu. Tamattu ikhwan, umrah dulu. Selesai tahallul akbar, tahallul besar, halal segala sesuatu, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah, ihlal kembali, ihram kembali untuk niat haji. Itu paling gampang. Terutama itu ya, paling gampang sudah. Tarik lagi. Baik. Ini masalah ihram. Kemudian yang harus diperhatikan barakatukum ketika ihram ialah al-ishtirat. Ishtirat, mempersyaratkan diri ketika ihram. Ini solusi barakallahu fikum ketika nanti dikhawatirkan terjadi halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang membuat kita tidak bisa meneruskan amal haji atau amal umrah. Maka ketika sedang, ketika di miqat makani mau ihram ya kan. Setelah mengucapkan labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan wa umratan, mempersyaratkan ishtirat. Mengatakan Allahumma mahalli haitsu habastani. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat halalku, tempat tahallulku dimanapun engkau menahan aku. Itu maknanya. Ya Allah, tempat tahallulku dimanapun engkau tahan aku. Ketika dia dari miqat makani menuju ke Mekah, ada halangan, ada perampok, ada penyamun, tidak boleh masuk dan segala macamnya, maka dia sudah dikatakan tahallul dan tidak ada kewajiban apapun. Paham ya? Pulang. Itu manfaatnya al-ishtirat. Paham ya? Tidak ada dam, tidak ada apa-apa, tinggal nanti diulangi lagi tahun depan. Ini dengan hadis hatinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang kisahnya Bibah bin Zubair. Rasul mengatakan, ucapkanlah Allahumma mahalli haitsu habastani. Ini muhim ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ketika ihram, ucapkan ini persyaratan. Tulang lagi, Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana pun kota hanaku. Barakallah. Wallah insyaallah ya. Kalau ada orang yang tidak mengucapkan kata-kata ini ketika ihram, ketika kemudian dia ada halangan, ada rintangan, tidak mungkin berhaji, tidak mungkin berumrah, maka terkena dam. Terkena dam barakallah. Tahu dam ya? Mau nyembelih al-haji. Baik. Masih pada rukun pertama masih ihram ya ikhwan. Di sini fanatina azakumullah ada sunnah-sunnah ihram yang harus diperhatikan. Yang siapa sekarang masih laki perempuan ya, masih sama ya. Ini juga untuk umrah atau untuk haji. Yang pertama barakatukum ialah al-ibtisal. Disunnahkan untuk mandi. Baik dia laki atau wanita, walaupun perempuan tadi haid atau nifas, mandi. Barakallahu fikum. Dasarnya ialah hadis Jabir bin Abdullah pada peristiwa Haji Wada khusus untuk kaum wanita. Ketika Rasul sampai ke Dzulhulaifah, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad putranya Abu Bakar. Maka Rasul mengatakan irtasili wastaf siri bi thaubin wa ahrim, mandi kamu, kemudian kamu tutup tempat darahnya dengan kencang, kemudian ihramlah kamu. Menunjukkan ikhwan, walaupun dia perempuan haid atau nifas, tetap ada sunnah mandi. Apalagi dia bukan. Ini namanya mandi ihram. Mandi ihram dan kaifiahnya atau yang dimandikan, mandi seluruh badan dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung rambut ujung kaki. Ke atas kepala. Ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Untuk laki atau perempuan. Di antara sunnahnya pula ialah at-tayyib, menggunakan minyak wangi. Menggunakan minyak wangi sebelum mengenakan pakaian ihram. Sebelum mengenakan pakaian ihram. Kalau sudah menggunakan pakaian ihram, maka tidak boleh menggunakan minyak wangi. Saya paham ya? Sehingga minyak wanginya sebelum menggunakan pakaian ihram. Yang dikasih minyak wangi apanya sekarang? Ya badan kamu ini. Bukan pakaian ihramnya, badannya kamu ini. Minyak wanginya kamu taruh di badan, di mana, di bagian tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan minyak wangi. Baru kemudian menggunakan ihram. Tidak ada masalah walaupun minyak wanginya itu menempel di baju ihram. Yang penting penggunaan minyak wanginya sebelum mengenakan baju ihram. Ini berlaku untuk laki-laki juga wanita. Hanya saja untuk wanita, minyak wanginya tidak boleh tercium ke dalam. Keluar apa? Minyak wanginya tidak boleh tercium di luar. Karena itu sifatnya minyak wangi wanita, baunya di dalam saja. Tidak sampai keluar menyengat para kalau hukum. Hadza yakni dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha inda Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Sunnah yang lain. Ini disebutkan dengan singkat ya, Pak. Iyalah at-tanawwuf qabla al-ihram. At-tanawwuf qabla al-ihram. Bersih-bersih diri sebelum mengenakan baju ihram. Potong kuku atau menghilangkan rambut-rambut yang memang disunahkan atau dihilangkan. Bulu ketiak, bulu bawah. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Ini dianjurkan terlebih dahulu. Khususnya ketika mau ihram haji, karena panjang banget waktunya itu, bersihkan semuanya ya Pak. Supaya enggak kepanjangan nanti kalau pas lagi mengasih haji. Kalau umroh enteng, karena cuma sebentar saja. Bersih-bersih. Kemudian yang keempat, mengenakan baju ihram. Mengenakan baju ihram untuk laki-laki dua helai kain. Tidak berjahit. Tidak boleh kain yang berjahit. Tinggal dua helai kain. Satu kain untuk sarungnya, satu kain untuk selendangnya. Adapun kaum wanita mengenakan pakaian-pakaian yang dia kenakan. Normal. Kecuali dia tidak diperbolehkan mengenakan sarung tangan. Al-Qafaz. Al-Qafazain. Juga tidak boleh mengenakan niqab. Yang menutupi muka. Ini dengan nas hadisnya Rasul dari Bukhari. La tantafi fil muhrimah wa la talbasil qafazain. Perempuan yang ihram tidak boleh menggunakan niqab penutup muka, atau juga tidak boleh menggunakan sarung tangan. Paham ya? Dan untuk perempuan tidak ada persyaratan pakai baju putih. Mereka boleh menggunakan pakai baju hitam sebagaimana biasa. Untuk mereka itu hanya larangannya jangan menggunakan niqab, jangan menggunakan sarung tangan. Ketika nanti melewati kaum laki-laki, ditutup dengan jilbabnya yang besar dibeginikan. Paham ya? Telapak tangannya disembunyikan di balik hijab yang besar. Mudah gini. Saudi. Nah, yang sekarang di Indonesia kan luar biasa, putih kabeh. Allahu musta'an. Itu bukan persyaratan para ulama. Paham ya? Untuk ini, untuk perempuan paling enak untuk masalah pakaian. Dia bisa menggunakan kaos dalam, bisa menggunakan celana panjang dalamnya, bebas sudah. Yang penting jangan pakai niqab, jangan pakai sarung tangan. Tapi kalau laki-laki hanya dua helai, tidak lebih daripada itu. Untuk disarungkan sama untuk selendangkan. Untuk laki-laki harus tanding. Untuk persiapan tawaf umroh atau untuk persiapan tawaf tamattu, hanya itu. Penggunaan kain ihramnya menggunakan sistem ittiba. Ittiba menyelempangkan di pundak kirinya, kemudian yang di badannya dijepit dengan ketiak sebelah kanannya. Lupa tidak nyuruh itu bawa pakaian ihram. Hah? Ya bagi. Nanti lah faham, aku harus faham. Udah ngerti kabe. Pak Putih, apa Pak Putih? Jalankan lah ya. Itu namanya ittiba. Itu kebiasa semacam itu ya kawan. Hanya untuk tawaf umrah. Dan untuk yang ibadah haji, tawaf tamattu. Selebihnya normal. Mau diginikan, mau diapakan, terserah sampean. Hanya itu yang namanya ittiba. Paham ya? Jadi taruh sebelah sini. Lepakan sebelah sini. Ini sebagian pundak kanan tuh kelihatan. Hah? Kelihatan. Ini kayak ini, iki ta. Kirian. Mau banyak masa ya kalau umroh di sini. Tentang mau kita kebanyakan untuk sekarang ini kan mahal. Ini kan jilbabnya itu ganteng sama cadarnya. Itu bagaimana? Apa cadarnya dimasukkan ke dalam binatang? Yang panjang itu? Iya. Yang panjang itu? Yang sebarakan itu? Nah, yang langsung kan, langsung. Jilbab langsung panjang ke bawah itu. Sama? Abaya. Yang disebutkan dalam berat itu niqab. Atau yang ini? Tidak berikat. Hah? Tidak berikat. Yang di dalam itu niqab. Niqab itu yang diikatkan di sebelah sininya supaya nampak matanya saja. Itu namanya niqab. Yang penting tidak pakai ini. Wallah alam. Nunggu buat tekan dulu ini. Tekan dulu aja ya. Yuk, jangan lama-lama ya. Barakallah. Tayyib, itu terkait dengan paket ihramnya. Yang laki-laki harus dibedakan dengan perempuan ya. Beda. Ini itu di atas kapal. Yang mana? Yang kemarin. Yang memungkinkan, kalau memungkinkan harus di pesawat. Kalau memungkinkan turun ya turun. Intinya di miqat makani. Kalau misalkan di pesawat ya otomatis yang kayak tadi mandi-mandi ya sebelumnya, foto-foto buku ya sebelumnya. Tinggal nanti ketika mendekati miqat makani, tinggal kemudian menggunakan pakaian ihram. Barakallahu. Hada huwa. Kalau Indonesia kan via yaram-lam ya, di atas itu. Itu bisa dikerjakan sebelum-sebelumnya, poin-poin yang sebutkan tadi itu. Tinggal di atas nanti, ganti baju. Kalau tidak mungkin kan, ada yang mengatakan, ya ketika berangkat, sudah menggunakan baju ihram. Tapi yang ini ada pembahasan di kalangan para ulama, apa hukumnya mengenakan baju ihram? Atau apa hukumnya berihram sebelum sampai miqat. Itu dibahas oleh para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di bukunya beliau ini Sifat Haji Nabi, Sifat Haji karya beliau ini. Beliau mengatakan makruh dikarenakan belum sampai. Jadi apa? Ini kayaknya kainan nih, Pak. Kain. Loh, isi kisah ini, Pak. Nah, ya lo lupa nanti. Jangan kita aja. Mana aku pasangannya? Iya, enggak semata-mata jangan kan harus kamu ikat di sebelah sininya. Kalau kalau jodoh. Ya, bacaannya itu kok saya tadi. Izar dulu. Tadi Abu Umar punya cara ya, katanya kok bagus sekali. Kalau boleh saya tirukan punyanya Abu Umar, musbil ya Pak, enggak apa ya, nanti pikir gini ya. Kayak gini. Ini baik dari bahasa. Ada cara kayak gini. Caranya Abu Umar. Kayak gini. Yang saya tahu dulu. Kalau ini kan sekedar teknis. Bagaimana cara dalam teknis saya? Kalau yang memungkinkan menurut saya, Allah Alam ya, tapi nggak tahu gimana. Ya. Nah, kayaknya gini ya. Ini kan putusan semua ya, dilipat. Nah, dibikin bekerja kayak sarung begini. Makanya jangan begini. Kayak apa ya? Bakal gue jantan. Caranya makanya deh kan. Ini di pol. Ini panjang banget ini. Ini di pol. Ya. Nah, begini. Dikembalikan lagi. Nah, atau bentar. Nah, kemudian disarungkan setelah kita pakai. Itu aman ya. Awan deh. Sehingga makainya enggak harus begini-begini. Tapi kayak gini aja. Aman ya? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tadi dimasukkan ke dalam. Atau dimasukkan ke dalam. Apanya? Tadinya gimana? Iya bisa. Ya dengan cara seperti ini. Sehingga makainya enggak gini aja. Dan itu sangat longgar sekali. Dari awalnya itu. Ada pun ininya apa? Ini salah satunya harus antum contoh ini. Itu supaya jangan saya satu. Yang ujungnya apa sebagainya itu antum masukkan sih. Diikat ke sini. Taruh kembali. Taruh kemudian di antum. Kemudian pangkan. Sudah, sama gitu aja. Nah, yang penting itu bagian kiri ketutupan kain ihram, yang sebelah kanan terbuka. Kayak biksu ya. Ini perlu diikatkan supaya apa ketika antum rukus segala macam itu enggak satu. Kalau antum gini kan aja, buyar. Betul enggak? Kalau nasi peniti boleh enggak? Peniti. Supaya kan yang semacam itu jangan dilakukan. Yang semi-semi gitu jangan. Karena semuanya dua helai kain dengan tanpa dia apa-apa. Tanpa sabuk. Hah? Tanpa sabuk. Terserah. Kayak gini, tanpa sabun udah aman ini. Ya. Sabun itu kan fungsinya kan banyak. Sabunnya kan yang ada tempat-tempat macam kan harus ada di bawahnya itu. Nah, itu untuk tempat dompet, tempat apa. Ini boleh kan ya? Gak ada masalah, kalau sabun gak ada masalah. Sabun, nanti akan saya sebutkan hal-hal yang boleh bagi orang yang menggunakan ini. Apa namanya? Anak pengen tahu Bu Umar kan? Iya. Bu Umar, bawa Bu Umar. Supaya saya tahu kalau dua kan bisa dua pola kan bisa. Jadi biasa digunakan untuk haji. Karena yang lama ya. Iya, karena lama. Karena haji itu kan kita tidur mabit di Mina maupun di. Jadi ini dikulakangkan dengan kaki dibuka. Kakinya buka dulu. Biasanya ini digunakan di apa? Nyafat apa? WC atau kamar mandi. Langsung apa? Di gesper itu yang satu itu. Iya, sabuk putih itu. Sehingga kalau gespernya mulai. Jadi ini ditutupkan ke gesper. Ditutupkan ke gesper sehingga tidak apa? Tubuh itu apa? Dodoran. Tidak melorot. Nah, terjepit ya, betul-betul terjepit. Jadi ini anggap ini ada gesper, masukkan kayak gini. calonnya itu. Iya. Nah, itu insya Allah haji itu mabit di Mina, Arafah, terus kita ifadah kembali itu kan. Tawaf ifadah itu. Salam. Hah? Lari. Panjang banget. Bisa lari. Tidak, ini kepanjangan ini. Karena kepanjangan kalau ini kan kita. Iya. Ini kan. Lari. Ini sekarang apa ini? Iya. Kayak orang Jawa yang pakai. Biasanya dua kali ini, dua kali tertutup. Yeah. Itu yang diharapkan kalau tidur tuh kan aman. Iya. Yeah. Karena kita nggak pakai celana dalam. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Di bagian haji sangat penting seperti itu ya. Kalau umroh kan cuma tawaf sa'i selesai. Haji kan berhari-hari. Oh yang tadi itu. Yang dengan cara selempang tadi itu ketika kita umroh, tawaf umroh, atau kita sudah niat haji pada tawaf tamattu. Ya tawaf tamattu atau umroh namanya pada lain, pada haji tamattu. Selebihnya tanpa itu, ketika ada tawaf ifadah segala macam menggunakan biasa, normal. Itu ditanbih oleh para ulama kita ya, para ulama. Jam 5 kurang ini. Iya tuh urusan ini. Jadi baru pada pembahasan sunnah-sunnah ihram ini. Insyaallah masih panjang akhirnya ini. Ya wis, teruskan. Menggunakan pakaian ihram. Setelah itu barakallahu fikum. Tadi tertib lo ya. Jangan sampai salah ya. Menggunakan pakaian ihram baik laki atau perempuan. Kemudian barakallahu fikum. Yang sunnah juga yang afdal ialah melafalkan ihlal, ihlal ihram umrah atau ihram haji. Ketika selesai salat fardu. Atau kalau tidak, salat sunnah terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau hendak ihram pada haji wada. Beliau salat zuhur terlebih dahulu di Dzulhulaifah, baru kemudian menggunakan talbiyah haji. Barakallahu fikum. Ini dikatakan sunnah tidak wajib. Sunnah dan wajib. Kalau memungkinkan demikian, demikian. Kalau tidak memungkinkan, tidak ada masalah. Apa yang maksud ya? Jadi ketika antum hendak mengatakan labbaikallahumma umrotan atau mengatakan labbaikallahumma hajjan wa umrotan itu setelah selesai salat fardu atau salat sunnah. Yang penting setelah selesai salat. Itu kalau memungkinkan, Pak. Pesawat barangkali susah ya. Kemudian kita dari Dzulhulaifah dan segala macamnya itu memungkinkan sekali. Setelah itu baru kemudian mengangkat suara dengan talbiyah. Dengan suara yang keras. Kedengaran sama orang lain. Talbiyah ya Pak. Lafaz talbiyahnya bagaimana? Pak Budi. Lafaz talbiyahnya Pak Budi. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang. Adapun untuk kaum wanita dikeraskan suaranya dan hanya kedengaran teman-teman dia saja. Jangan sampai keras banget. Itu pun kalau aman dari fitnah. Kalau dia dikuatkan fitnah maka cukup dengan suara yang diri untuk dia sendiri. Barakallahu fikum. Paham ya? Ini berlaku untuk wanita yang suci atau yang haid atau yang nifas, tetap jalan dia sebagaimana biasa. Kemudian barakallahu fikum. Dilakukan ini sampai menuju ke Mekah, sampai ke Masjidil Haram. Disebutkan dalam riwayat di ketika haji wada Evan, sebagian sahabat bertalbiyah. Sebagian lagi bertakbir. Ketika itu. Dan dua-duanya diperbolehkan. Enggak ada masalah. Diperbolehkan. Sehingga ada yang membaca labbaik Allahumma labbaik sampai terakhir, ada yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tak takbir. Jadi enggak ada kata-kata Allahu Akbar kafiro, enggak pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang takbir, ada yang talbiyah. Dua-duanya boleh. Ya juz. Barakallahu fikum. Juga diantara yang disunnahkan ikhwan ialah menghadap ke arah kiblat ketika ihlal. Menghadap ke arah kiblat ketika ihlal. Ihlal itu mengucapkan ihram haji atau umrah. Jadi menghadap ke arah kiblat, menggunakan pakaian ihram ya, pakaian ihram, menghadap ke arah kiblat, kemudian bertalbiyah berihlal ihram. Menghadap ke arah kiblat mengatakan labbaik Allahumma umratan, kalau umrah, kalau haji labbaik Allahumma hajjan wa umratan, baru kemudian bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik jalan. Atau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai kapan ya Pak? Sampai kapan ini? Sampai masuk ke Masjidil Haram. Tidak putus-putus talbiyah atau takbirnya itu. Barakallahu fikum. Ini yang disunnahkan ya Pak? Yang disunnahkan. Untuk membesarkan diri dari Allah memaham di saya telah pesan itu kapan berarti? Setelah pakai ihram. Setelah pakai ihram. Iya. Tartibnya bisa setelah itu atau menggunakan pakai ihram segala macam sudah salat fardu kemudian menghadap ke arah kiblat kemudian bertalaba berihlal kemudian mempersyaratkan diri Allahumma mahalli haitha batani kemudian tarbiyah nah, sambil menuju ke arah kendaraan langsung berangkat barakallahu fiik yang kata-kata Allahumma mahalli haitha batani jangan banget amat itu antum pribadi. Ya, dan Allahumma mahalli pahala rendah itu pribadi. Karena itu masing-masing pribadi, bukan untuk semua orang. Paham ya, pribadinya masing-masing. Ini yang ringkas ya, Ikhwan. Ikhtisar. Itu yang sunnah-sunnah ihram. Adapun yang diharamkan, yang dilarang ketika ihram. Ini dibagi dua ya, Ikhwan. Dibagi dua. Ini masih berlaku untuk umroh sama haji, tetap ini. Ada larangan-larangan ihram yang membatalkan haji dan umroh. Ini cuma satu, yaitu jima, mengumpuli istri ketika sedang ihram haji atau ihram umroh. Paham ini ya? Ini batal ya. Barakallahu fikum. Ini yang umrah. Dan yang membatalkannya, Pak. Nanti pada pembahasan haji ada rincian. Ada taharul awal, taharul tsani, itu dirinci pada pembahasan haji. Adapun yang kedua, larangan-larangan yang tidak sampai membatalkan haji. Yang pertama, wanita menggunakan niqab atau menggunakan sarung tangan. Ini terlarang. Tapi gak batal hajinya. Yang kedua, menggunakan minyak wangi setelah ihram. Juga terlarang. Kemudian potong kuku. Atau mencukur, menghilangkan rambut. Setelah ihram. Atau melakukan mukaddimah-mukaddimah jima. Ini namanya rafat. Ini juga dilarang. Kamu kodima ya. Fasilah itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian khitbah meminang seseorang wanita ketika sedang ihram. Kemudian akad nikah mengadakan akad nikah ketika ihram. Kemudian melaksanakan kemaksiatan. Berjidal dengan cara yang batil. Tamam? Atau berburu. Berburu hewan-hewan haram. Atau menyembelih. Yang di hewan-hewan haram itu hewannya. Itu semuanya larangan-larangan ihram. Tetapi tidak membatalkan. Apa hewan? Haji. Barakallahu fikum. Pada semua poin-poin di atas. Poin-poin di atas ya, Ikhwan. Pendapat yang sahih di kalangan para ulama tidak ada dam. Tidak ada fidyah dam. Kalau dia melanggar, jatuh pada larangan, tapi dapatkan hajinya dan tidak terkena dam. Kecuali poin yang terakhir tadi. Ketika dia berburu atau membunuh hewan-hewan buruan di Mekah. Ada nas Quran yang mengatakan demikian. Kalau dia membunuh dengan sengaja di Al-Maidah ayat yang ke-95. Kalau dia sengaja berburu atau membunuh hewan buruan di situ ketika dia sedang ihram, maka harus diganti dengan semisal hewan hadyu semisal disembelih kemudian diberikan kepada fakir miskin kota-kota Mekah. Paham ya? Hewan buruan. Ini berkisar. Yang berikutnya barakallahu fikum, hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan untuk yang sedang ihram. Yang pertama mandi. Mandi walaupun bukan mandi jenabat atau mandi mimpi. Oh, jenabat, mimpi. Jenabat enggak boleh kan? Yang mimpi, bermimpi mimpi basah, walaupun bukan mimpi basah, mandi serta kesegaran tidak ada masalah ya. Nah, dia mengatakan tidak boleh menggunakan yang berbau wangi ketika mandi. Nah, sabun-sabun yang baunya wangi jangan dipakai, sampo-sampo yang baunya wangi jangan dipakai, apalagi yang baunya wangi kalau mandi. Nah, seger atau apa wangi itu? Ada yang harum ya? Oh, yang wangi-wangi jangan. Kenapa? Dikarenakan termasuk tip. Kita dilarang menggunakan minyak wangi kalau sudah ihram. Boleh mandi, tapi jangan menggunakan yang wangi-wangi. Ini sabun, sabun juga wangi, Pak. Kalau di sana sih kalau pakai sabun bersih. Antum banyak pakai sabun, langsung apa namanya? Kering. Ada enggak? Enggak kering antum. Enggak pernah mandi. Kalau sering pakai sabun malah kering, karena udaranya sangat kering sekali. Sehingga cukup pakai air biasa dibersihkan, ganteng ya kan. Boleh juga mengganti pakaian ihramnya. Boleh juga mengganti pakaian ihramnya. Tidak ada masalah. Misalkan antum bawa satu, bawa dua, bawa tiga, tidak ada masalah. Gantiin. Barakallahu fikum. Juga yang diperbolehkan ikhwan ialah bersisir. Al-intishaf wa tarajjul tasrih tasrih syar boleh baik itu laki-laki atau perempuan. Paham insyaallah ya, walaupun nanti ada yang terbawa sedikit rambutnya enggak ada masalah. Paham ya, enggak masalah. Jadi itu sisirannya bagus, perempuan sisir rambutnya bagus, kemudian kalau ada yang menempel di sisir enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu Evan ya, potong rambutnya, cukur rambutnya, cukur kumisnya, dan segala itu tidak boleh. Selalu ya. Juga yang diperbolehkan barakallahu fikum ialah berbekam. Berbekam walaupun harus menggundul apa mencukur sebagian rambutnya di tempat bekam. Enggak ada masalah. Misal antum bekamnya di bagian tengah-tengah kepala. Itu contohnya Rasul ketika itu ya Pak. Bekam di bagian tengah-tengah kepala. Ini untuk pusing-pusing dan segala macam untuk kepala. Karena tempatnya harus digundul bagian bekamnya itu ya. Kerok supaya bisa ditarik sama bekamnya. Karena ada rambutnya gak bisa ditarik. Itu gak ada masalah. Walaupun dengan cara menggundul sebagian rambutnya. Dikarenakan contohnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau bekam untuk teman-teman yang lain. Bekam di bagian perut atau apa begitu. Gak ada masalah. Bekam. Kemudian mengambil kuku yang terkelupas, apa kuku yang pecah. Jangan tahu-tahu kukunya antum nabrak apa begitu, ada yang nyonget begitu, ada yang apa namanya terkelupas kukunya, bisa antum ambil atau buang. Barakallahu fikum. Boleh. Barakallahu fikum. Nah ini yang disebutkan di sini ya Pak, dalam buku ini yang saya bawa, yang tadi saya tanyakan itu boleh. Isdalul mar'ah ala wajhiha min ala ra'siha. Wanita yang menjulurkan jilbabnya, isdal, dari wajah di atas kepalanya. Apa ya tadi? Itu enggak ada maksudnya. Yang enggak boleh ketika diikatkan langsung di sini. Barakallahu fikum. Itu lebih aman kalau itu ya. Barakallahu. Boleh ya? Nah, untuk kaum wanita diperbolehkan menggunakan pakaian apapun. Yang penting jangan niqab, jangan sarung tangan. Wanita juga boleh menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Juga bisa menggunakan sarawil, celana panjang. Juga boleh menggunakan perhiasan. Tidak ada masalah. Juga perempuan diperbolehkan menggunakan henna, pacar-pacar kuku. Juga boleh. Juga menggunakan iktihal, menggunakan celak mata. Juga boleh. Ini untuk kaum wanita, ya. Juga diperbolehkan untuk menggunakan jam tangan. Ada Yajus. Hah? Sa'ah Yadawiyah, menggunakan kacamata. Menggunakan payung. Hah? Tidak ada masalah. Ini semua diperbolehkan para kawajibu. Atau membunuh hewan-hewan yang mengganggu kita. Serang sama hewan. Terpaksa kita lawan, kita bunuh dia. Tidak ada masalah. Ini semuanya hal-hal yang diperbolehkan pada saat kita ihram. Ya, itu baru rukun pertama, yaitu ihram. Barakallahu fikum. Ada hal-hal yang diperhatikan, ada yang disunahkan, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Camkan baik-baik itu ya. Untuk umrah selain ihram tinggal 3 amalan. Tawaf diteruskan dengan sholat di makam Ibrahim, sa'i, safa marwah, dan yang terakhir tahallul. Selesai umrah. Tapi sebelum itu barakallahu fikum, ada perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika kita memasuki kota Mekah. Itu kan sudah terus ya, berangkat kan? Berangkat dari Mekah itu menuju ke Mekah. Manasiknya kita yang umrah ini tinggal tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Tapi sebelum itu ada perkara-perkara yang diperhatikan, disunnahkan ketika masuk ke kota Mekah. Masuk kota Mekah. Yang pertama ialah mandi. Ini tindakannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau mengatakan Rasul berbuat demikian dalam Bukhari Muslim. Mandi masuk kota Mekah. Itu lain yang mandi apa ya, Pak? Mandi ihram itu sendiri. Ini mandi ketika masuk Mekah. Kemudian mabit di tempat yang namanya Dhi'tuwa. Ini kalau memungkinkan, mabit di sebuah tempat yang namanya Dhi'tuwa. Tempat namanya Dhi'tuwa kalau memungkinkan. Kemudian masuk Mekah dari Thaniyatul Ula. Thaniyatul Ulia, sebuah tempat yang namanya Thaniyatul Gada. Ini dijumpai kalau melewati Madinah ya. Karena Rasul, ini contohnya Rasul ketika Haji Wada. Dari Al-Hulaifah itu menuju ke arah Mekah, itu beliau mabit dulu di Dhi'tuwa yang dekat dengan Mekah, salat subuh, kemudian mandi, baru kemudian masuk ke kota Mekah. Melewati Saniyatul Gada, Saniyatul Ulia, itu masuknya, keluarnya Saniyatul Subla. Sudah, setelah itu, ini semua sunnah ya Pak ya. Setelah itu barakallahu fikum, naruh barang-barang dulu ya di hotel. Keperasan masjid-masjid. Nah ya itulah. Setelah itu ya disebutkan supaya atur, jangan bingung. Ini langsung menuju ke hotel, ke maktab. Kalau umroh ya ke hotel, kalau haji di maktabnya masing-masing. Langsung ke maktab, taruh semua barang-barang. Langsung segera menuju ke Masjidil Haram. Untuk apa ini? Untuk melaksanakan umrohnya, tawaf, sa'i, dan tahallul. Barakallahu fikum. Dan disunnahkan masuk melalui Babus Salam. Disebutkan di riwayat disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Disunnahkan masuk ke melalui Babus Salam. Paham ya? Itu terus talbiyah ya, terus talbiyah. Lewat itu Babus Salam. Sandalnya taruh di mana? Oh di bawah ya? Kalau ditinggal hilang ya? Jadi biasanya di depan Bapak Baru Salam atau Bapak Malik Abdul Aziz itu ada kantong kresek disediakan. manggil, kita buat di situ. Kita buat di situ. Terus asal ingat aja. Jadi masing-masing sepatu itu ada nomornya masing-masing. Cuma sepatu itu nomornya sampai ribuan. Asal ingat aja. Tapi kalau rombongan insya Allah misalnya 5 atau 10, ya ingat misalnya nomor 4231 misalnya. Ya taruh itu. Jadi semua mengingatkan 4321. Ditaruh aja di rak itu. Masing-masing itu ada rak. Jalan menuju ke Ka'bah itu. Nanti kita turun kan. Turun. Jadi taruh aja di rak. Karena kalau kita taruh di apa namanya, di dekat tawaf, itu biasa rumah-rumah itu, cleaning service itu, dia bersihkan, dia buang, hilang suatu atau sendal itu. Ini harus masuk rak lah gitu ya. Iya. Ingat nomornya aja ya. Harus ingatkan nomornya. Catat nomornya. Ingatkan babnya, kita masuk bab apa? Karena banyak pintu kan. Nah ya itu dia, banyak pintu. Masing-masing hampir sama, pintas. Iya. Kalau cuma aja kita masuk, baik, bingung deh. Jadi ingatkan bab Malik Abdul Aziz atau bab Malik Fahad. Nah masuk itu jangan lupa. Itu dari kantong, biar nyampe terberat. Nah ya, masuklah di kantong, cari raknya, ingat nomornya. Nanti pulang lewat situ lagi. Jadi gunanya kantong itu, kadang orang-orang juga naruh di situ kan. Kalau kita tidak pakai kantong itu, enggak diket. Terberat, sandal kita yang satu sama, yang satu. Iya, nah, itu. Gitu. Ya, kan. Itu teknis. Teknis, barakallah. Kemudian dengan firman Allah ialah ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram dan sudah melihat Ka'bah, disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Hajjatul Wada, berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Ini hadis dihasankan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu ketika sudah masuk ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya. Nah, itu hal yang dibacakan ketika masuk kota Mekah. Setelah itu tawaf, rusuk, masuk rukun yang kedua untuk umroh, tawaf. Barakallahu fikum. Tawafnya harus praktekkan ini. Tawaf barakallahu fikum. Ini namanya tawaf umrah bagi yang umrah, tawaf tamattu bagi yang haji tamattu, tawaf kudum bagi yang haji qiran dan haji ifrad. Jadi sekarang umrah ya. Tarik waktu. Untuk wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk tawaf di Ka'bah. Ini ditunda sampai dia suci. Paham ya? Adapun terkait dengan kaifiahnya tawaf ya, Ikhwan. Yang harus perhatikan, jangan lupa Ikhwan ya, nutup aurat itu mesti. Melakukan sebagai poin-poin nutup aurat. Kemudian tawaf itu 7 putaran. Memulai tawaf dari Hajar Aswad dan berhenti ke Hajar Aswad juga. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Assalamualaikum. Kemudian tawafnya itu mengelilingi Ka'bah di luar areal Ka'bah. Di antara yang dimasukkan dalam areal Ka'bah Ifan Hatim atau Hijr Ismail itu. Jangan di bagian dalamnya, tapi di bagian luar Hijr Ismail. Ada bawa buku yang ada gambarnya itu. Nah. Ini yang melingkar ini. Jangan tawaf masuk ke dalam lingkaran ini, ya. Ini termasuk areal Ka'bah, sehingga di luarnya dia. Masa nak gambari dalam sahih, kan? Barakallahu fikum. Gitu ya. Nama, ya. Kaifiahnya sekarang. Siapa yang praktek ini? Barakallahu fikum. Yang pertama yang penting nasehatullah, antum langsung menuju ke Hajar Aswad. Itu tempat memulainya tawaf. Di sana antum sentuh dengan tanganmu, kamu cium tangan kamu. bisa mencium. Mencium, kalau gak bisa dengan tangan, kamu cium tangan kamu. Barakallahu fikum. Ini kalau memungkinkan ya ikhwan. Tapi kalau sangat-sangat padat dan sangat-sangat penuh sesak, adabnya kita apa ya ikhwan? Jangan berdesak-desakan. Maka dari jauh dikasih isyarat, cium tangannya kamu. Barakallahu fikum. Kemudian diiringi dengan takbir. Diiringi dengan takbir. Barakallahu fikum. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf. Itu ada tandanya. Ada tanda panjang. Di sini warnanya apa ini? Hijau. Nah, hijau. Panjang, garis lurus ya, Fadzah. Itu dari situ mulainya. Barakallahu fikum. Mulai tawaf. Mulai tawaf ya, Fadzah. Keliling. Ketika tawaf ini kita diperbolehkan untuk berbicara. Paham ya? Boleh untuk berbincang-bincang. At-tawafu salatun ghaira annahu yajuzu fihi al-kalam. Tawaf itu sama kayak salat, tetapi boleh berbicara. Sehingga harus suci itu jelas. Berwudu barakallahu fikum, suci, boleh berbincang-bincang. Ketika kita tawaf ini tidak ada doa khusus. Tidak ada zikir khusus untuk tawaf. Sehingga kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tawaf. Sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani itu rukun yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Ini terbalik gambarnya. Kalau misalkan ini kotak gitu ya. Misalkan ini Hajar Aswadnya. Ini rukun Yamaninya. Paham ya? Ini rukun Yamaninya. Ini rukun apa namanya? Ini rukun apa namanya? Ada yang mengatakan ini Iraqi, ini Syami. Tapi ini gak dianggap. Yang dianggap ketika sampai di rukun Yamani. Di rukun Yamani, barakallahu fikum, antum melambaikan dengan tangan. Dengan tangan dicium tangannya antum. Paham ya? Melambaikan dengan tangan, barakallahu fikum. Kemudian dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad ini ada doa khusus yang dicontohkan Rasul. Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diingat barakallahu fikum untuk 3 putaran pertama. Untuk 3 putaran pertama itu romal. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu romal. Lari-lari dengan langkah yang pendek-pendek. Gimana? Nah, itu namanya romal. Bukan sa'i loh ya. Sa'i kenceng lari-larinya. Ini romal. Jadi awal dia lari tapi langkahnya pendek-pendek. Sampai membaca Rabbana atina sampai Hajar Aswad. Sampai situ cium lagi. Kalau kamu mungkin kan tangan. Lambaikan dengan tangan, cium tangan kamu. Dengan baca takbir, bismillah Allahu Akbar. Terus demikian. Yang kedua, yang ketiga. 3 putaran pertama dari rukun Yamani ke Hajar Aswad menggunakan romal. Paham ya? Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh jalan biasa. Jalan biasa. Barakallahu fikum. Ini untuk tawaf umroh dan untuk tawaf tamattu. Sekali ini tor atau bisa diulang lagi korban atina dengan senar berjana. Diperbanyak, tidak masalah. Itu doa yang disebutkan. Tapi iya, Rabbana terus begitu. Di antara doa yang dianjurkan, yang dicontohkan Rasul ketika itu, bisa kita menambahkan dengan doa-doa yang lain kita. Karena bebas, apa aja ya. Di antara itu ini, itu 7 kali. Yang keempat sama yang kelima, yang keenam, yang ketujuh berhenti di mana? Di mana? Di Hajar Aswad. Itu namanya tawaf. Ya, jangan lupa 3 putaran pertama lari-lari kecil dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Doa yang dibaca secara khusus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu, selesai yang ketujuh, ya, lari ke mana sekarang ini? Menuju ke makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, ya, Pak. Ada gambarnya ini. Masya Allah, ya, makam Ibrahim. Ini Hajar Aswad sebelah sini. Di sini makam Ibrahimnya. Dia dekat dengan pintu Ka'bah ini. Ini pintu Ka'bah ya. Halal. Barakallahu. Menuju ke makam Ibrahim. Bisa depannya langsung atau mundur. Tarik ke belakang walaupun jauh. Yang penting prinsipnya barakallahu fikum ialah antum menghadap ke arah makam Ibrahim, menghadap ke arah Ka'bah. Jadi makam Ibrahim itu antara kamu dengan Ka'bah. Yes? Barakallahu fikum, antara kamu dengan Ka'bah. Kalau memungkinkan depannya langsung, kalau ramai kayak gitu banyak orang toh supaya jangan nendang antum ya mundur sampai tempatnya sekiranya aman. Barakallahu fikum. Ngapain itu Evan? Lihat kubur Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan, tapi tempat telapak kaki yang beliau pakai di batu ada bekas telapak kaki yang beliau pakai untuk bangun Ka'bah awal dulu. Di situ sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad. Masuk enteng, alhamdulillah Pak. Kok disuruh baca Al-Baqarah kan udah. Alhamdulillah kamu bacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian membaca pertama dan yang kedua membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Paham ya? Salat 2 rakaat di makam Ibrahim. 2 rakaat ya. Setelah itu kemana ya Pak? Setelah itu barakallahu fikum menuju ke Zamzam. Ngombe sih Pak. Meminum air Zamzam itu katanya yang sebelah sana di belakangnya makam Ibrahim. Ya menuju ke sana itu sudah ada deretan-deretan keran-keran yang berisikan air Zamzam diminum tubuhnya sunnah. Dan menuangkan air Zamzam di kepalanya atau sedikit. Itu sunnahnya Rasul. Kalau posisi zahmah dalam keadaan sesak sedikit hebat, bisa sambil berdiri. Itu contohnya Rasul ketika itu. Dianjurkan jangan berdesak-desakan. Kalau ada teori kata yang sudah pengalaman di sana, kalau rombongan yang di badannya kayak Abu Umar ya, maju ke depan, barakallahu fikum, langsung pegangkan satu. Nanti gelas-gelasnya ada di situ, tinggal dituangkan. Tadi dibawa ke belakang, dioper sama teman-teman yang lain. Ayo, minum cepat. Ayo. Nah, selesai, baru kamu minum, pergi. Ayo, itu kalau disebuskan. Kalau lagi longgar, brodok ya, terusannya. Setelah dari situ, kemana ya, kawan? Menuju ke Hajar Aswad lagi. Kesana, sebagaimana biasa ya, kawan ya. Dicium kalau bisa, kalau dilambaikan dengan tangan, cium tangannya antum. Dari situ selesailah rukun kedua yang namanya tawaf. Gampang tak? Gampang bicaranya, nanti prakteknya. Selesai tawaf. Dari situ barakallahu fikum menuju ke Mas'a. Tahu Mas'a? Tempatnya sa'i. Yang dituju kali pertama ialah Safa. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dulu, menuju ke arah Safa. Paham? Begitu mendekati Safa membaca ayat di atas Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian membaca ketika sudah masuk ke arah Safa Abda'u bima bada'a Allahu bihi. Bisa dikatakan A atau Na. Nabda'u atau Abda'u bima bada'a Allahu bihi. Itu sahih riwayat bukan di sana sahih. Kalau di dalam sahih Muslim dengan nama perintah ibda'u bima bada Allahu bihi. Disebut di nasai dengan syarat yang sahih menggunakan lafaz abda'u atau nabda'u bima bada Allahu bihi. Kami memulai dengan yang Allah mulai dengannya. Langsung menuju ke Safa. Di situ mulai yang namanya apa ya? Rukun ketiga yaitu sa'i. Napa saya baca? Boleh enggak minum setelah lagi saya kayak gitu? Hah? Boleh kan? Ya, nafas sendiri. Masya Allah. Sa'i. Barakallahu fikum. Yes? Sekarang saya sa'i. Jangan lupa sa'i itu 7 kali. Berawal dari Safa, berakhir di Marwah. Jadi Safa, Marwah dihitung 1, Safa dihitung 2. Nanti ujungnya ketemu ialah Marwah. Mulainya di Safa, berujung di Marwah. Safa, Marwah 2 bukit. Barakallahu fikum. Kalau masih polos dulu, kita bikin ya. Kalau sekarang sudah dibangun, masya Allah, megah. Saya akan tunjukkan gambarnya sama teman Surabaya pernah umrah Ramadan. Ini saat yang terbaru gambar Mas Anya itu. Wih, itu enak tenan ya. Betul-betul kayak enggak lagi sa'i kayaknya. Saking bagusnya tempat itu. Lebar, panjang. Di Mas A. Tayyip, antum naik ke sofa. Naik ke sofa. Sampai di atasnya sofa, antum menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Tamam, Ka'bah ke arah kiblat. Di situ antum membaca zikir yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahd. Paham ya? Kemudian selama zikir ini doa, angkat tangan, doa yang kamu inginkan. Setelah doa, dulangi lagi zikir tadi. Kemudian doa lagi 3 kali. Demikian ya, 3 kali. Salah sama orang. Itu sambil menghadap ke arah Ka'bah. Paham ya? Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa terserah antum, doa apa ya, Pak? Terserah antum itu ya. Dan 3 kali dari sofa turun menuju ke mana ya, Pak? Menuju ke arah Marwah. Ini gambarnya. Ini Safa. Ini Marwah. Turun. Itu jalan biasa. Ketika sampai di Batnul Wadi, kalau dulu masih wadi, di perutnya lembah yang pasir itu, itu sa'i, lari ya, Pak. Pencem. Nah, sekarang enggak ada gurun pasirnya, sekarang sudah dibawa dengan zen. Maka dikasih tanda baina alamain, ada 2 tanda warna hijau. Antara tanda 1 dan tanda yang kedua yang berwarna hijau ikhwan, itu sa'i, yang namanya sa'ayas atau berlari. Lari ya ikhwan. Jadi bukan kayak tadi yang romal. Kalau romal itu kakinya, jarak langkahnya pendek-pendek, yang tidak, lari kejam begitu ya. Kalau lari kram ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini khusus untuk laki-laki. Untuk wanita, untuk perempuan, jalan biasa. Paham ya? Jalan biasa. Barakallahu fikum. Sampai pada tanda kedua. Setelah itu, selesai tanda hijau yang kedua, Evan, jalan biasa sampai ke sofa, sampai ke Marwah. Naik ke atas Marwah. Di atas Marwah, barakallahu fikum, menghadap ke arah Ka'bah lagi. Zikir dengan zikir yang sama sebagaimana di sofa. La ilaha illallah la ula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ba'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa dan dikerjakan 3 kali. Itu berapa saya kan? Baru 1. Dari Marwah turun lagi. Terus demikian. Ke sofa Marwah sampai ujungnya di Marwah dengan melaksanakan kaidah yang sama. Barakallahu fikum. Pertanyaan sekarang ya, apa yang kita baca ketika sa'i sama Marwah? Hah? Apa? Maksudnya itu, dalilnya? Saya juga ada riwayatnya, masih apa? Tapi saya enggak tahu apakah ada apa namanya dasarnya pendek. ini doanya banyak banget ini. Ya ini. Ini disebutkan sama Syekh Jamil Zainu di bukunya Sifat Haji Nabi. Tadi Rabbil Firwarham innaka antal azul akram fahuwa hasan. Tapi ini harus cek lagi riwayatnya. Cek lagi riwayatnya. Barakallahu. Selama tidak ada nas, maka kita terserah mau baca Al-Quran, mau apa, pinjam-pinjam juga boleh sambil sahih salat dan marwah. Barakallahu. Kalau ini riwayatnya sahih, maka diamalkan. Allahumma firwarham innaka antal azul akram. Disebutkan dalam sebagian asar. Oh iya, itu asar ya, Pak, bukan itu. Itu asarnya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Labas. Contoh sahih, Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Barakallahu. Apakah boleh perempuannya haid atau nifas sa'i? Jawabannya boleh. Sebab yang dilarang oleh Rasul hanya tawaf. Barakallahu. Nah, sudah ya. Setelah selesai sa'i dan berujung di marwah, maka selesailah rukun ketiga yang namanya sa'i. Tinggal antum tahallul. Tahallul itu ya Ivan, mengambil rambut, imma gundul semuanya itu di afdal atau dicukur rata. Taksir itu boleh. Afdalnya gundul, cukur rata juga diperbolehkan. Itu untuk siapa ya? Untuk laki-laki. Adapun untuk kaum wanita, mengambil beberapa rambutnya seujung jari. Agak ya. Sedikit tahu itu untuk perempuan. Laki-laki afdalnya gundul atau cukur rata. Dengan tahallul ikhwan, maka telah selesailah amalan umroh. Baik umroh khusus ataukah umroh tamattu pada haji tamattu. Setelah itu sudah bebas. Selesai umrohnya kamu. Kamu pulang ke maktab atau ke hotel. Kamu lepaskan semua baju ikhramnya kamu. Bisa menggunakan baju apa yang kamu inginkan. Kalau kamu bawa istri, sedangkan sebetulnya kamu. Apa sudah? Selesai urusan. Dengan yang namanya umroh atau umroh tamattu tadi. Kalau dia haji tamattu, maka nunggu sampai tanggal 8. Dzulhijjah yaum tarwiyah itu pembahasan manasik haji secara khusus. Nah, sudah itu namanya umroh, selesai Pak. Tahu dia. Nah. Yang mana? Anu. Kalau seorang wanita yang haid tapi mengikuti dari awal dari ikor bisa mengucapkan tapi umroh terus dia meninggalkan tawaf. Apakah bagaimana dengan ini? Apakah termasuk dia melakukan umrah atau tidak? Itu ditunggu saat dia suci. Kalau seandainya tidak mungkin kan waktu itu? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Tunggu. Tapi tidak mungkin waktunya pulang atau apa ya? Nah itu repotnya itu ya. Itu diantara apa namanya problem-problem kekinian yang betul-betul diperhatikan oleh para ulama kita. Sehingga sebagian mereka ketika ditanya apa hukumnya mengkonsumsi obat anti haid khusus untuk haji atau umrah, sebagian ulama kita mengatakan boleh dikarenakan kondisi darurat. Nah ya, dikarenakan darurat, dikarenakan tadi itu kita nggak tahu kapan dia haid, kapan dia anu, kemudian jadwalnya sudah jelas kapan pulang kapan tidak pulang, dikarenakan dikhawatirkan yang semacam itu, maka diperbolehkan menggunakan obat anti haid. Kalau tadi nggak bisa ya, kalau misalkan nggak mungkin, kalau misalkan kelupaan, tahu-tahu haid dan segala macam itu belum terpenuhi satu yang namanya tawaf, ya belum itu sebagai umroh. Tunggu sampai dia suci, baru kemudian dia apa namanya tawaf selesai umroh. Jadi perempuannya harus betul-betul diwaspadai. Ada boleh hal intahina minal umroh. Selesai umroh, nanti kalau kita haji insyaallah kita bahas masalah haji insyaallah. Karena berhubung masih mau umroh, jadi kita bahas umrohnya doang. Nanti kalau ada kemudahan haji, nanti kita bahas masalah hajinya insyaallah. Itu apa Budi ya? Ada tanya apa Budi? Ada yang kita cari kaki kalau mengisi. Ditunggu di tanah berikutnya, Pak. Tunggu sama di tanah berikutnya, Pak. Kalau ketika umur Rasulullah masih aman. Jaraknya berapa meter? Dua tanda itu? 200 meter ya, nggak terlalu jauh, Pak. Masih kata antum jauh. Nah, jadi ketika sekarang saya, kamu jalan, saya tak lelah, tak tunggu di sana. Sana. Sudah, dia jalan, tunggu di sana. Nanti jalan. Satu kondisi, yaitu ketika sedang sa'i haji itu. Ketika masih haji itu kan rame-ramenya Mina itu ya. Oh, Mina. Mas A. Padat rame. Juga ketika apa namanya? Ketika umrah Ramadan segala macamnya full-full itu ya. Nah, kondisi yang semacam ini dilihat bagaimana mafsadah dan madharat. Kalau saya memungkinkan tunggu di sana, tunggu di sana. Kalau misalkan lari-lari, ini bakal hilang ini. Kita cinta kita ini ya. Betul-betul dijaga dulu ya. Hilang atau misalkan diketabrak, keinjok, segala macam mati. Yang mesti dibikin, ya, kita nunggu istri. Kemudian kita lari, dia jalan agak cepat sedikit, kemudian bersama-sama. Dikarenakan darul mafsadah. Itu kondisional sekali waktu. Insya Allah mudah. Gitu ya? Gimana? Oh sama ya, sudah. Alhamdulillah. Oh, sama. Itu perasaan. Perasaan seorang yang sangat cinta sama istrinya. Terus tanya betul untuk para istrinya tadi. Nah, ya. Kapan waktunya berdoa di Muntazam itu kapan? Itu setelah antum. Apa setelah? Itu enggak, itu bukan termasuk rangkaian umrah. Terserah antum, wis. Antum punya waktu kapan langsung menuju ke Muntazam atau gelantung tangan atau belas maunya antum. Itu enggak ada rangkaian dengan ulama haji, itu terserah. Itu termasuk tempat-tempat makbul doa. Kalau kita umrah tapi pakai semacam arisan umrah. Gimana gambarannya, Pak? Ya masing-masing kan setor. Jadi pada saat umrah misalkan diterapkan sepasang suami. Nah itu nanti konsepnya di bulan. Kita juga menyetor dengan nominal yang sama. Iya, ya. Sejumlah. Oh sama kayak arisan PKK itu ya. Iya. Nah nanti yang dapat yang ini dapat, ntar lagi sampai semuanya dapat. Iya. Insya Allah. Itu dikembalikan pada pembahasan apakah diperbolehkan untuk utang, utang untuk haji dan umrah. Itu dikembalikan pada dua keadaan. Kalau orangnya tadi betul-betul punya kemampuan secara kalkulasi dia punya kemampuan untuk membayarnya, diperbolehkan dikarenakan haji dan umrah itu merupakan rukun Islam. Tapi kalau kamu nggak mampu jangan. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia punya kemampuan untuk terus menyetor tadi itu, enggak ada masalah. Kalau kemampuan, ya soal mampu karena potong gaji. Nah, alhamdulillah. Okay. Tapi dengan sistem semacam ini ya, ada sistem yang lainnya yang berlaku itu aneh-aneh gitu. Maka tergantung sistemnya. Kalau model kayak gini ini, soalnya enggak ada masalah. Barakallah. Nah, antum di sini ini ya, misalkan tiap bulan satu orang misalkan 500.000 misal. Cukup enggak? Nah, kadang berapa orang ya? Nanti ketemunya setahun dua orang yang berangkat. Nah. Nanti gitu lagi terus gitu. Ada masalah. Gitu ya. Kelas selesai umrohnya. Alhamdulillah. Untuk masalah haji kapan-kapan. Cukup kan? Hah? Bapak diam semua sih. Cukup tak? Hah? Cukup? Faham semua insya Allah ya? Insya Allah faham ya. Insya Allah enteng ya. Barakallahu. Setelah itu terserah Anda. Anda mau kemana. Tapi yang jelas tidak diperbolehkan untuk ziarah khusus di tempat-tempat yang selain Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram. Yang sekarang ini kan ziarah-ziarah kemana gitu, kemana ke Gua Hira, ke Gua Thawr, ke Gunung Uhud dan segala macamnya. Itu ziarah itu nggak ada fungsinya ya, lebih zen ziarah masyayikh. Nah, yang gitu ya, mencari para ulama, hadir di masjidnya mereka, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak tawaf dan segala macamnya. Ini diisi dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kira cukup sekian, sehingga dihentikan sampai sore ini saja. Itu mana? Kamu lihat? Gak apa ya? Selebihnya ya habis tahalul. Ya kan halal semua jadi ya kan. Iya. Jadi habis dari salib ya kita agak sedikit santai aja lah. Farid Allah. Fadol, Allah Farid. Oh iya, itibak itu ketika tawaf tadi. Pas kita sudah mulai tawaf, baru kita tuangkan. Iya, Allah Farid. Tadi perasaan saya belum begitu. Itibak dari mulai itu kan? Oh belum, ya. Jadi selempang itu untuk ketika tawaf umroh dan ketika tawaf tamattu. Jadi ketika dia tawaf. Kalau yang itu terserah. Kalau misalkan dia menggunakannya di mikot, sebagaimana biasa, nanti sampai sana perlu selempangkan. Dan itu gampang, kalau sudah begini kan tinggal apa namanya dirubah, cantongkan, set, selesai. Para kalau itu. Oh, nah, salah tahalul tadi ya mengulang-ulang. Oh, mengulang-ulang lagi, masya Allah, pertanyaan bagus, sangat-sangat bagus. Ketika itu, Pak. Iya. Rincian jawaban, kalau mengulang-ulang umur di waktu yang berbeda, boleh. Memperbanyak umrah itu bagus. Satu umrah ke umrah berikutnya kafarat dosa. Tapi kalau yang dimaksud sekali safar, dalam satu safar berkali-kali umrah, tidak ada contoh dari Nabi. Kecuali kalau kita haji dan umrah, pas itu tidak sempat umrah, hanya ketemu dengan haji saja. Sebagaimana Aisyah ketika itu, maka diperbolehkan untuk umrah dan keluar ke hil ketanim, ihram lagi untuk umrah, baru menuju ke Masjidil Haram. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau paket umrah saja, sudah umrah dan masih satu safar, maka tidak ada sunnahnya kita mengulang-ulang umrah lagi. Tapi yang dianjurkan memperbanyak tawaf, memperbanyak ibadah dan amal-amal yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini memperbanyak tawaf dan pakai biasa. Biasa. Ya keliling-keliling gitu. Biasa. Barakallahu. Cukup insyaAllah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang mau umrah dikasih kemudahan. Mudah-mudahan yang belum ada kesempatan umrah dikasih kesempatan untuk bisa umrah. Dan kita yang belum ada haji juga dikasih kesempatan untuk bisa berhaji pula. Insyaallah taala amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian saja. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlul hablillah. Pada maghrib antum sudah usia ya. Selamat. Tadi sudah praktek. Sudah saya tadi sudah maju dia tadi. Antum yang belum maju. Antum pada maghrib insyaallah ya. Tausiah pas kalimah untuk orang ikhwan. Anak kalau saya ini tahalul akbar. Anak sudah tahalul akbar sudah halal kalau sesuatu sudah. Dia terikat sekarang sudah lepas gitu. Anda bisa lah ya. Jadi umumkan sama teman-teman. Tausiahnya beli pada mana? Anak sudah selesai sudah tahalul akbar. Ya mereka nya nggak kecewa. Isya apa berkah pula? Ya apa? Di upayakan sama kita. Barakallahu fiikum.